Dan dikatakan tukrahu shalah fi makan fi tasawir. Dimakruhkan sholat di tempat-tempat yang di sana terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Makruh. Bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, kama fi Zadil Ma'ad di sini disebutkan, wa huwa ahaqqu bil qaraha min as-shalah fil hammam. Lebih layak disebutkan makruh seseorang daripada sholat di kamar mandi. Qala afidahullahu ta'ala rabi'an. Kita teruskan kembali dari syurutus shalah, yaitu yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa qala afidahullahu ta'ala wa min syurutus shalah istiqbalul qiblah. Termasuk dari syaratnya salat, yaitu seseorang menghadap ke arah kiblat. Wa hiya al-ka'batu al-musharrafah. Ka'bah yang mulia. Summiyat kiblatan li'ikbalin nas 'alayha. Di sini disebutkan bahwa dinamakan kiblat liqbalin nas 'alaiha, dikarenakan kaum muslimin itu selalu mendatanginya. Ini dinamakan kiblat. Kenapa dinamakan kiblat? Summiya kiblat liqbalin nas 'alaiha. Karena kaum-kaum muslimin selalu mendatangi Ka'bah untuk melakukan umrah, untuk melakukan haji, tawaf di Ka'bah. Banyak dari seluruh dunia mendatangi Ka'bah, sehingga dinamakan kiblah. Liqbalin nas 'alaiha. Wa li'anna al-musalli yuqabiluha. Dan juga dinamakan kiblat dikarenakan orang yang salat yuqabiluha, menghadapnya, sehingga dinamakan kiblat. Yuqabiluha, menghadapnya. Qala Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka, dan palingkanlah wajahmu, mukamu ke arah masjidil haram. Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wahaithuma kuntum, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya, mukamu ke arahnya, itu ke arah masjidil haram. Wa qala hafidhahullahu ta'ala faman qaruba minal ka'bah wa kana yaraha wajaba alaihi istiqbalu nafsil ka'bah bi jami'i badanih. Berkata hafidhahullahu ta'ala, faman qaruba minal ka'bah, barang siapa yang dekat dengan Ka'bah, melihat langsung Ka'bah, wa kana yaraha, dan dia melihatnya, bukan hanya dekat saja, akan tetapi melihatnya, wajaba alai istiqbalu nafsil Ka'bah bi jami'i badani, maka wajib atasnya untuk mengharap ke arah kiblat dengan seluruh badannya. Karena menghadap ke arah kiblat itu ada dua. Menghadap bagi mereka yang melihat Ka'bah, menghadap bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah. Bagi mereka yang melihat langsung Ka'bah, berada di Masjidil Haram, sedang melaksanakan umrah, atau sedang melaksanakan haji, atau sholat di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, melihat Ka'bah, maka wajib seluruh badannya untuk menghadap Masjidil Haram. Kenapa? Karena telah melihatnya. sehingga salat di Masjidil Haram itu melingkar Ka'bah, yang di sini menghadap ke sini, yang di sini menghadap ke Ka'bah, yang di sebelah sana menghadap ke Ka'bah, di sini juga menghadap ke Ka'bah, sehingga shofnya tadi melingkar. Shofnya di Masjidil Haram itu melingkar. Kenapa? Karena mereka semuanya melihat Ka'bah. Sehingga yang melihat Ka'bah wajib menghadap ke Ainul Ka'bah langsung. Bijami badani, seluruh badannya. Bagaimana kalau di dalam Ka'bah? Menghadapnya kemana? Kalau di dalam Ka'bah ya menghadap kemana saja. Nah, ada salah satu ikhwan kita pernah masuk ke dalam Ka'bah, sedang dibersihkan Ka'bah, minta izin ke penjaga untuk masuk, diperbolehkan, dan sholat silakan mengharap ke arah mana saja. Kenapa? Karena berada di dalam Ka'bah, mau ke belakang atau ke sana, sana atau ke sana, karena dia berada di dalam Ka'bah. Wa qala li'anna qadirun ala tawjih ila 'ainiha qat'an. Orang yang melihat Ka'bah, dia mampu untuk menghadap ke arah Ka'bah dengan qat'an, dengan pasti dilihat itu Ka'bah. Sehingga wajib bagi dia untuk langsung menghadap ke arah Ka'bah. Naam. Falam yajuz lahu, maka tidak boleh baginya al-udul anha, yakni menghadap ke arah yang lain. Tidak boleh baginya untuk menghadap ke arah lain. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha. Wa man kana, dan bagi barang siapa yang dekat dengan Ka'bah lakin la yaraha, akan tetapi tidak melihatnya. Liwujudi ha'il bainahu wa bainaha, dikarenakan ada ha'il yang menutupi tembok, bangunan atau yang lainnya, sehingga dia tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ijtahada fi asabatiha wa tawajju ilaiha ma amkanahu, maka dia berusaha untuk dengan arah Ka'bah. Naam. Watawjuh, watawajjuh. Naam. Ijtahada fi asabatiha watawajjuh ilaiha ma amkanahu, menghadap ke arah kiblat dengan kemampuannya. Sehingga mereka yang tidak melihat Ka'bah, seperti kita di sini, kita tidak melihat Ka'bah. Sehingga apabila tidak melihat Ka'bah, maka kita diperintahkan untuk menghadap arahnya saja. Nah, arah. Wa man kana ba'inan lil Ka'bah fi ayyi jihatin min jihatil ard. Barang siapa yang jauh dari Ka'bah fi ayyi jihatin, di mana saja, di arah mana saja, min jihatil ard, di daerah mana saja, fa innahu yastaqbilu fi salatihi al jihah allati fiha al Ka'bah. Sehingga yang diwajibkan bagi dia adalah, yaitu dalam salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sehingga kita di sini yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat. Wala yadurruhu at-tayamun wala at-tayasur yasiran. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, apabila sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan, itu tidak masalah. Melenceng ke kiri ataupun ke kanan, karena kita tidak melihat Ka'bah, itu tidak masalah. Nah, sehingga seseorang ketika sudah arah Ka'bah, pastikan sana ya sudah, menghadap ke arah sana. Nah, ketika ada perbedaan sedikit ke kanan ataupun ke kiri, dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, hadza la yadur, tidak mengapa. Dan juga hal ini dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, bahwa perbedaan di sana, ada perbedaan arah, ada yang arahnya sama tapi berbeda sedikit. Kalau berbeda arah, maka kita harus mengambil yang rajih. Yang mengatakan satu kiblat ke sana, ada yang mengatakan bukan kiblat ke sana, berarti ini beda arah. Yang satu ke sana, yang satu sini. Sedangkan apabila satu arah, arahnya sama ke barat, berbeda sedikit ke kanan atau sedikit, juga dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin, hadza la yadur, tidak mengapa. Kadang di kita ketika ada perbedaan sedikit, nah, dikatakan enggak boleh, kamu harus nyorok sedikit ke sana. Ada perubahan. Enggak boleh yang salatnya di sini enggak sah, harus nyorok ke sana. Wa hadza la yadur. Dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala, la yadur. Kenapa? Karena sama sih satu arah. Karena kita diperintahkan, ketika kita tidak melihat Ka'bah, maka kita diperintahkan arahnya. Siapa yang bisa memastikan ketika kita sholat di sini langsung kena ke arah Ka'bah langsung? Walaupun kita di sini ataupun di mana. Nah, karena kita tidak diperintahkan langsung, harus pas sekali kita kiblat, pas sekali. Nah, karena kita diperintahkan untuk arah. Arah dari kiblat, karena kita tidak melihat Ka'bah. Nah, sehingga apabila ada perbedaan ke kanan sedikit, sedikit dikatakan hadza la yadur. Di hadis Nabi SAW, bainal masyriq wal maghrib kiblah. Di antara masyriq barat, di antara masyriq timur. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Naam. Hadis sahih Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. Hadis ini sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Al-Irwa. Halaman 292. Wa ruwiya an ghairi wahidin min as-sahabah. Wa hadha binisbah li ahli al-Madinah. Wa ma wafaqa qiblataha mimma samataha wa lisa'iril buldan mithlu dzalik. Hadis ini, antara timur dan barat itu kiblat, dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala, ini bagi mereka yang tinggal di Madinah. Mereka yang tinggal di Madinah. Wa ma wafaqa qiblataha, dan juga yang sejajar dengan kiblat. Mimma samataha, jadi sama yang sejajar di Madinah. Naam. Walisairil buldan, dan juga dari kota-kota yang dekat dengan Madinah. Naam. Sejajar dengan Madinah, kota yang sejajar dengan Madinah. Falladhi fil masyriq masalan takunu kiblatuhu bainal janub wasyimal. Sehingga daerah yang berada di timur, maka kiblatnya antara janub wa syimal, antara selatan dan utara. Kita berada di mana? Indonesia. Timur. Kita berada di timur. Sehingga timur yaitu ma bainal janub wa syimal, antara utara dan selatan. Berarti di mana? Barat. Nah, karena kita berada di timur, nah, maka dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala, maka kiblatnya antara janub dan syimal, antara utara dan selatan. Utara dan selatan berarti kiblatnya di barat. Baik. Waladi fil maghrib kadzalik. Nah, dan juga yang di daerah barat. Fala tasihhu shalah bidun istiqbal kiblat. Maka tidak sah seseorang salat yang tidak menghadap ke arah kiblat. Liqaulillahi ta'ala wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Naam. Ai fil barri au jau au bah au masyriq au maghrib, yaitu fil bar, di darat, awil jau, di udara, ketika kita di atas pesawat, wal bah, di laut, ketika kita memakai kapal laut, awil masyrik, awil maghrib, di timur atau barat, illal ajiz, kecuali al ajiz, orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Kal marbut awil maslub, seperti seseorang yang ditawan, diikat. Awil maslub, disalib. Lighairi kiblah idza kana muthaqan la yaqdiru alaih, apabila dia tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat. Kadang seseorang yang sedang ditawan, diikat, dia tidak bisa bergerak. Diikat, dia mau sholat, kiblatnya di sana. Dia diikat menghadap ke arah timur. Dalam keadaan seperti ini, sholatlah semampunya. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu, diikat, ditawan, atau disalib. Disalib tidak menghadap ke arah kiblat, maka boleh menghadap kemana saja, karena dia tidak mampu. Dia tidak mampu, al-ajiz. Fa innahu yusalli hasab istita'atihi, maka dia salat semampunya. Walau lam yastaqbil kiblah, kalaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat. Li'anna hadha syartun yasqutu anhu lil-ajiz bi ijma' ahli al-'ilm, karena dia sudah hilang dari kemampuan untuk menghadap ke arah kiblat. Sudah berusaha, dia diikat, tidak bisa menghadap ke arah kiblat, maka salatlah semampunya. Nah, pembahasan dari menghadap ke arah kiblat, nah, itu merupakan syarat dari sahnya salat illa fi halatain, kecuali di dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika dalam peperangan. Ketika dalam peperangan, seseorang sholatlah dengan semampunya. Bahkan para sahabat ketika dalam peperangan sholat dengan memakai kuda, dengan berperang sholatlah. Nah, karena apabila dia tidak mampu menghadap ke arah kiblat, nah, musuh di sana, kiblat di sana. Ketika dia sholat menghadap ke arah sana, bisa kena panah dia. Sehingga sholat menghadap sana, walaupun sedang memegang pedang, walaupun sedang memegang senjata, sholat dengan keadaannya. Karena ini merupakan istisna, pengecualian. Nah, karena tidak memungkinkan seseorang, musuh di sana, sholat menghadap ke sana, kena tembak dia. Nah, sehingga ini merupakan istisna, boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Keadaan yang kedua, yaitu sholat di atas kendaraan, sholat sunnah dalam keadaan safar. Ini keadaan yang kedua, diperbolehkan bagi dia untuk tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu sholat di atas kendaraan. Nah, sholat di atas kendaraan boleh, jais. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala di atas ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih, dan kendaraannya mengarah ke arah mana saja. Nah, Akan tetapi sholat di atas kendaraan hanya sholat sunnah saja. Sedangkan sholat wajib harus turun. Karena di sana tidak ada dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis pun bahwa Nabi sholat di atas kendaraannya. Sehingga sholat wajib harus turun. Illa li udur, kecuali udur. Apa udurnya? Berada di tengah laut. Mau turunnya kemana? Berada di pesawat. Nah, ini udur. Sedangkan orang yang berada di darat, nah, dia mampu untuk berhenti sebentar sholat, maka harus dia berhenti. Nah, yang keadaan yang kedua, sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Sholat sunnah di sini boleh di atas kendaraan, akan tetapi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Sehingga orang yang mukim tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraannya. Kenapa? Karena dia mukim. Sedang dalam keadaan safar, boleh. Kita dari sini naik kereta. Atau kita di sini naik bis, mobil. Sholat duha misalkan. Sholat witir. Silakan. Sholat di kendaraan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di atas kendaraannya, kendaraannya mengarah ke arah mana saja. Ketika takbir pertama, takbir misalkan, kendaraan ke sana, takbir, Allahu Akbar, setelah itu balik lagi. Kendaraan mau ke kanan, ke kiri, kita jangan ikut-ikutan. Haitsu tawajjahat bih, tidak berpengaruh. Nah, ini pengecualian di dalam menghadap ke arah kiblat. Tayib. Wa kadza fi hal isti'dad ishtadda isti'dad harb. Dan juga keadaan ketika isti'dad harb, perang yang berkecambuk. Naam. Sedang perang itu menghadap ke arah mana saja, silakan. Yang satu menghadap ke arah sana, yang satu menghadap ke arah sana, yang satu menghadap ke arah sana, silakan. Ini pengecualian. Wal harib min as-sair, dan lari dari banjir misalkan. Ada banjir. Au nar. Nah, atau ketika ada neraka, ketika ada api. Au sab. Atau ketika ada sab, binatang buas. Au adu atau musuh. Nah, ini pengecualian. Ini pengecualian. Contohnya ada banjir misalkan. Banjir, banjirnya ke arah sana. Ke arah sana. Kalau dia ke arah barat, terkena banjir dia. Nah, sehingga dia walaupun sambil keadaan lari dari banjir, sorat ke arah mana saja, silakan. Karena ini merupakan istitsna, pengecualian. Wa qala hafizahullah taala wal marid alladhi la yastati'u istiqbal qiblah. Wal marid, orang yang sakit. Nah, yang tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Orang yang sedang dalam keadaan sakit itu membutuhkan bantuan pada orang yang sehat. Contohnya, tolong diwudukan. Orang yang sedang berbaring tidak bisa berdiri, diwudukan oleh orang yang sehat. Tidak bisa menghadap ke arah kiblat, digeser kasurnya atau ranjangnya yang ada rodanya, bisa menghadap ke arah kiblat. Sedangkan apabila tidak ada yang membantunya, dia dalam keadaan sakit, tidak bisa. Kalau dia berdiri, akan mendapatkan mudharat yang lebih besar. Jatuh sehingga pingsan dia. Sehingga sholat. Dia berbaring ke arah sana misalkan. Tidak ada yang membantu. Sholat ke arah sana, silakan. Atau tidak ada yang mengambilkan air. Tayamum di situ. Naam. Ini keadaan mariyum. Faqulu haula'i yusalluna ala hasbi halihim. Mereka semuanya maka salat keadaannya sebagaimana keadaan mereka. Ini pengecualian. Walau ila ghair kiblah, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Wa tasihhu salatuhum. Dan salat mereka sah. Li'annahu syartun 'ajiza 'anhu fa saqata. Karena mereka sudah tidak mampu, maka dalam keadaan sini gugur. Liqali ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perkara, maka datangilah perkara itu semampu kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Min hadis iman. Hadis siapa? Ada di Arba'in Nawawi. Hadis siapa? Ibnu Umar. Ta'kid. Min hadis iman. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa qala awarada fil hadis muttafaqun alaih annahum 'inda isti'dal khauf, ketika ada perang yang berkecambuk, yusallu mustaqbil kiblah, orang-orang salat ada orang yang menghadap ke arah kiblat, wa ghair mustaqbiliha, dan ada juga yang tidak menghadap ke arah kiblat. Naam, dan juga di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menghadap ke arah kiblat ketika dalam keadaan perang, ada juga yang tidak menghadap ke arah kiblat ketika dalam keadaan perang. Naam. Baik. Di sana terdapat masail yang berkaitan tentang masalah Allah menghadap ke arah kiblat, dan di sini akan disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidzahullah taala, menyebutkan wa yustadallu 'alal kiblah bi asya'al katsira. Kita bisa mengetahui kiblat dengan beberapa perkara. Minha. Yang pertama adalah ikhbar, pemberitahuan. Pemberitahuan. Fa'idha akhbarahu bil kiblah mukallaf sikotun adlun amila bi khabarihi. Yang pertama, seseorang bisa mengetahui arah kiblat, ada yang memberitahu. Fa'idha akhbarahu bil kiblah, apabila yang memberitahu adalah mukallaf. Mukallaf itu akil baligh. Akil baligh, orang yang berakal dan juga sudah baligh, itu dinamakan mukallaf. Thiqatun adlun, orangnya terpercaya. Naam. Amila bi khabarihi, maka kita mengamalkan dengan khabarnya tadi. Idza kana al mukhbir mutayakinan kiblah, apabila yang memberitahu yakin ini kiblat. Sehingga ketika kita berada di daerah yang bukan daerah kita, ketika kita musafir, tidak tahu arah kiblat, maka bertanya kepada orang yang fikoh. Ketika bertanya di mana arah kiblat, oh di sana kiblat, misalkan. Maka kita mengamalkan dengan khabarnya dia apabila dia terpercaya. Thiqah, mukallaf. Nah, mukallaf di sini akil baligh. Jangan nanya anak kecil yang berumur 3 tahun. Dek, kiblat di mana? Anak kecil. Tapi nanya orang yang sudah akil baligh. Nah, thiqah adlun. Thiqah dan juga adlun. Nah, dan apabila tidak ada yang memberitahu, maka kita berijtihad. Contohnya, kita berada di suatu daerah, mau bertanya, tidak ada orang. Nah, tidak ada orang. Bagaimana kita mengetahui arah kiblat dengan beberapa qarinah? Kalau sekarang bisa dengan kompas, dengan arah. Kenapa? Dari arah mana? kita berada di arah timur, maka kiblatnya di barat. Matahari terbenam di daerah di sebelah barat. Sehingga kita mengetahui daerah barat. Nah, karena Ka'bah berada di daerah barat. Apabila kita tidak mengetahui, gelap gulita lain sebagainya, kita berijtihad. Dilihat di mana Ka'bah kira-kira ya? Dilihat, insyaallah saya yakin di sana, misalkan. Yakin. Insyaallah. Bertanya tidak ada orang, kemudian dia sudah berusaha sholat. Ternyata siang harinya, besok harinya ada yang beritahu kiblat bukan di sana, ya akhi, di sana. Maka sholat kita sah. Kenapa? Karena kita sudah berusaha mencari arah kiblat. Sedangkan apabila orang yang menyepelekan, meremehkan, ada orang tidak mau bertanya, sudahlah, malas saya mau bertanya. Nah, ya sudahlah, sana mungkin kiblat, sudah salah sana aja lah. Tidak mau bertanya. Maka ketika dia mengetahui, ketika dia sudah sholat, tidak menghadap ke arah kiblat, diulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia menyepelekan. Berbeda dengan keadaan yang pertama, dia berusaha, mau nanya tidak ada orang. Dilihat korina, gelap gulita sudah tidak ada, sehingga dia berijtihad, insya Allah di sana. Nah, kemudian apabila kita melihat ada orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, apa yang kita lakukan? Nah, ada orang Allahu Akbar sholat ke sana, misalkan. Yang perlu kita lakukan memberitahunya. Beritahu, nah, bahwa arah kiblat ke sana. Dan orang yang sudah berusaha, ketika dia salah sholatnya, tidak menghadap kiblat, tidak perlu untuk membatalkan. Nah, teruskan sholatnya, yang bagi dia adalah berpaling ke sana. Berpaling. Nah, sama halnya, ketika arah Ka'bah di Baitul Maqdis. Nah, kemudian turun ayat untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Datang seorang sahabat. Datang ke masjid yang mereka sedang melaksanakan sholat. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan, telah turun wahyu. Rasulullah perintahkan telah turun wahyu untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka ketika itu para sahabat yang asalnya ke Baitul Maqdis, mereka berpaling menghadap ke arah Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Sehingga seseorang yang sudah berusaha, sholatnya salah, kiblatnya, nah, sudah berusaha, salah, kemudian yang beritahu, cukup palingkan saja, teruskan sholatnya. Tidak, waduh, sholat saya salah. Balik lagi, tidak pernah salah. Tidak perlu. Tapi teruskan. Naam. Wa qala fi Allah taala wa kadza idza wajada maharim islamiyah. Dan juga apabila didapatkan mihrab-mihrab. Naam. Di masjid-masjid kaum muslimin, amila biha. Wastudilla biha 'alal qiblah. Yang di sana dijadikan petunjuk dari arah kiblat. Li'anna dawamat tawajjuh ila jihati tilkal maharib yadullu ala sihhati ittikhadiha. Karena salatnya kaum muslimin dalam keseharian mereka yang terdapatnya mihrab, maka itu menunjukkan dari arah kiblat. Wa kadzalika yustadallu ala alqiblah bin nujum. Dan juga seseorang bisa mengetahui dari arah kiblat dengan nujum, dengan bintang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Nah, ini juga merupakan qarinah-qarinah di dalam mengetahui dari arah kiblat. Wallahu taala a'lam. Baik. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita, itu syarat salat yang kelima yaitu niat pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.